Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bisa bersilaturahim dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, saat ini kita disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Cikunir, Bekasi. Tepatnya masih berada di dalam Komplek Yayasan Pendidikan Islam Al-Masturia. Silakan pemirsa, nanti kita sama-sama akan bersama dengan Habib kita, Habib Hasan ya, bin Ja'far Rasegov. Dan tidak hanya itu, kita akan membahas tentang faedah dan juga apa saja kewajiban yang ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, ya, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Di sini ya, suasananya memang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita baru saja mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu hujan yang luar biasa. Setelah tadi seharian, hampir seharian kita merasakan panas, dan pada saat masuk acara Tablik Akbar Ramadan, hati kita, badan kita dibikin sejuk dengan adanya hujan. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini, kita sekarang berada di dalam Masjid Al-Jami Al-Hidayah Cikunir, Bekasi. Nah tentunya kita sudah siap nih untuk mendengarkan tausiah dan juga ceramah dari Habib Hasan bin Ja'far Rasegov. Nah sebelumnya saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini nih, gimana kabarnya Bu? Baik Bu? Sehat semuanya? Ini sore-sore ngumpul di sini udah pada masak belum? Ntar jangan-jangan pas buka puasa gak ada makanan lagi di rumah. Bener ya, udah masak ya? Baik, alhamdulillah. Nanti pas nanti waktu buka puasa jangan kemana-mana. Nanti kita akan buka puasa bersama ya. Baik. Nah, gitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah saat ini. Mungkin sedang mempersiapkan santapan untuk berbuka puasa. Kalaupun ada yang berada di jalan, tidak apa-apa ya. Sambil menikmati TV One, kita juga menikmati ceramah dari Habib Hasan bin Ja'far Asagaf dengan tema kita kali ini, yaitu kemuliaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk itu kesempatan pertama langsung kita berikan kepada Habib Hasan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa cinta dan kebahagiaan di sore hari ini kita berkumpul, menjadikan diri kita untuk bercinta kepada Allah dan bercinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita pada hari ini di hari-hari yang detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Detik-detik Ramadan akan menghilang dari tempat yang suci, di bulan yang suci, dan akan kembali kepada fitrah. Maka di 10 hari daripada bulan suci yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwasanya awaluhu rahmah wa ausatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemirsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan apa? Terakhir di bulan Ramadan ini akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan kita dari api neraka. Api neraka, api yang sangat luar biasa. Inna azaba jahannama kana garama. Sesungguhnya api neraka itu sangat sakit, sangat tak mampu siapapun bisa masuk ke dalamnya dikarenakan sakitnya. Akan tetapi ada bulan Ramadan ini di detik-detik akhirnya menghapus, mengangkat, menjauhkan kita dari azab api neraka. dan banyak lagi kemuliaan-kemuliaan di akhir detik-detik penutupan bulan Ramadan. Apa hadirin, bahwasanya di sini Nabi kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat prihatin untuk menyuruh semua umatnya mengisi di bulan ini, khususnya di akhir-akhir daripada yaitu bulan Ramadan yang ke-10 hari. Ada apa Rasulullah prihatin sehingga menyuruh untuk semua umatnya itu memperbanyak ibadah? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketahuilah bahwasanya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan di antaranya malam yang sangat luar biasa. Bukannya Ramadan yang pertama enggak luar biasa, yang kedua enggak luar biasa, akan tetapi di Ramadan yang terakhir ini mempunyai makna yang besar. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang besar ini dari kemuliaan Ramadan, dari kemuliaan bulan suci yang akan ditunggu, diharapkan, diinginkan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, ada sebuah pertanyaan. Di bulan suci Ramadan 10 hari pertama kita sudah lewati, 10 hari kedua pun sudah kita lewati. Sekarang kita masuk 10 hari terakhir. Memang Habib tadi telah menyampaikan begitu banyak, luar biasa. Nah, tetapi kenapa Habib, pada saat 10 hari terakhir ini justru sebagian besar umat Islam ini cobaannya makin berat, Habib? Kadangkala malah ada yang ngerasa badannya udah capek, jadi ngegampangin ya, karena mau mempersiapkan Idul Fitri. Ada yang sibuk ngecat, ngerapihin rumah, puasanya ditinggalin, ya kan? Ada yang sibuk bikin kue, puasanya ditinggalin, ibadahnya ditinggalin demi mempersiapkan Idul. Kayak enggak tuh, Bib? Bila orang mengetahui akhir-akhir itu ada fadilah yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala di akhir ini kalau ibadah istiqamah, Allah memberikan kita seperti anak yang baru lahir. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi yang istiqamah, ya, yang istiqamah, dia tidak hiraukan dengan kemewahan, tidak hiraukan dengan pakaian yang bagus, tetap dia istiqomah dalam ibadahnya, tahajudnya, membaca Qurannya, zikirnya. Dia mikirin baju baru, kan sekarang orang mikirin ya mau bikin kue dah. Hah? Kue katanya. Jangan mikirin itu semua, karena Allah Ta'ala kasih yang lebih hebat dari ini. Apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang jaga bulan Ramadan, di akhir-akhir itu bulan Ramadan, Allah sediakan rumah yang dari cahaya. Mau enggak dari cahaya? Hah? Maunya dari dolar aja sih. Hah? Dari cahaya. Allah berikan ini bagi orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah di dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Nanti saya bahas lagi. Baik, ya. Terima kasih banyak, Bib. Nih, saya yakin di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang udah mulai rajin itikaf enggak ke masjid? Ada? Ada yang itikaf ke masjid? Kagak ada. Ada enggak? Ada. Nah, yang dicari apa kalau itikaf? Supaya dapat apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, saya yakin mungkin juga begitu juga dengan Anda pemirsa yang di rumah, ya. Pasti ada keyakinan nih bahwa di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil semuanya berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Kita ingin tahu jawaban dan juga kelanjutan yang disampaikan oleh Habib tadi ya, tentang keberkahan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua, apalagi 10 hari terakhir. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Habib, Habib akan bercerita nih tentang keberkahan di 10 hari terakhir. Apa sajakah itu? Nah, untuk itu langsung saja kalau bisa kepada Habib, silakan, Bib. Sekaligus juga bercerita tentang Lailatul Qadar, silakan, Bib. Kembali kepada cerita yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang menjalankan terakhir-akhir bulan suci Ramadan, yaitu rumah dari cahaya. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang istiqamah tersebut, yaitu jauh daripada azab kubur, jauh daripada siksa neraka, jauh daripada semua malapetaka. InsyaAllah. Apa disebut dengan Lailatul Qadar? Hah? Lailatul Qadar apa, ibu-ibu? Dan pemirsa semua yang ada di rumah, Lailatul Qadar ini ada ceritanya. Bahwa di zaman Bani Israel itu ada Bani Israel ini yang kerjaannya tiap hari selama 1000 bulan itu dia ini beribadah Allah Subhanahu wa taala. Malamnya selama berapa bulan? 1000 bulan. Akhirnya kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, umatku ya Allah, umur pendek, mungkin umat Bani Israel yang dulu, bagaimana agar umatku ini mendapatkan pahala 1000 bulan seperti orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada umat bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malamnya cuma satu, ibu-ibu, malamnya cuma satu. Di malam yang ke-30 dari Ramadan, dan di malam yang Allah Ta'ala ciptakan hari-harinya itu semua, ada malam Lailatul Qadar, yaitu di malam ganjil. Banyak orang di akhir-akhir malam ganjil kenikmatan. Padahal di dalam ganjil ini Allah turunkan pula Al-Quran. Ya, Allah turunkan Al-Quran malam ganjil. Kemarin baru saja kita satu ayat bersama yang dijalankan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Jibril kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ini turunnya di malam ganjil. Malam ganjil. Ya, Al Imam Syafi'i memberikan bahwa itu jatuh malam 21. Imam-imam Ghazali menyebutkan yang bilang malam 23. Ada yang bilang malam 25. 27. Tapi kebanyakan Pak bahwa malam-malam ganjil itu malam-malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Jelas malam yang terakhir dimulai dari malam 21, masuk malam 23, masuk malam 27. Nah, ini ditamsilkan 27. 27 ini kalau kita hitung Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Ya. Allah Ta'ala mengucapkan di dalam Al-Qur'an itu 3 kali. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul lailatul qadar. Lailatul qadar 3 kali. 3 kali 9 berapa? 20? 27. Jadi banyak ulama menafsirkan turunnya Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi banyak kalau malam 27 itu ulama-ulama, ya, para habaib, para kiai, para ustad, para muallim, itu mereka berbondong-bondong membikin apa? Membikin malam itu malam iktikaf mereka. Malam mereka itu munajat kepada Allah. Iktikaf mereka di masjid, iktikaf mereka menjalankan tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka menghatamkan Al-Qur'an, ada mereka yang menghafalkan Al-Qur'an, ada yang mereka itu, ya, sampai mereka itu munajat kepada Allah dengan berlinangan air mata. Kalau antum lihat perjalanan wali-wali Songo, bagaimana Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Kudus menjalankan Lailatul Qadar mereka. Para wali Songo ini, mereka itu beriktikaf. Mereka itu beriktikaf di mana? Di masjid. Sebagaimana yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mereka itu menjalankan salat mereka dengan menghatamkan Quran. Mereka menjalankan zikir mereka dengan menghatamkan Quran. Jadi hidup-hidup mereka itu dengan Al-Quran. Sehingga mereka mendapatkan yang dicita-citakan oleh mereka, yaitu Lailatul Qadar. Ini kesimpulan daripada Lailatul Qadar. Insyaallah saya teruskan. Ya, baik, terima kasih banyak Habib. Nah, memang Lailatul Qadar itu tidak bisa langsung didapatkan begitu saja, proses ya, Beb, ya. Banyak ibadah, ya kan, sholat gitu. Jangan siangnya main judi, ya, mabok-mabokan ngarepin Lailatul Qadar, bisa enggak tuh kayak gitu, Beb? Saya kira bisa, ya. Baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, siapa nih? Ibu, silakan. Nama siapa, pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau enggak pakai mic saya dulu deh. Nama saya Roni Nuraini dari Bandung. Saya mau bertanya tentang itikaf. Saya mendapat informasi bahwa itikaf itu tidak boleh keluar sama sekali dari masjid. Mohon maaf Ibu, suaranya bisa lebih keras gimana? Tidak boleh keluar sama sekali dari masjid itikaf. Oh iya iya. Saya belum paham katanya, kecuali dengan tanpa alasan apapun. Iya. Kecuali ada sakit atau meninggal, boleh keluar, ya. Itu untuk misalkan para bapak-bapak atau suami yang untuk mencari nafkah, itu bagaimana? Oh, iya iya iya iya. Kan harus mencari nafkah gitu. Baik. Ini pertanyaan mengenai itikaf, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Runi dari Bandung. Ibu Ruli. Runi. Oh, Runi dari Bandung. Bandung. Jauh amat dari Bandung. Baik, makasih Ibu Runi. Ya, pertanyaannya tadi Bib adalah bagaimana tentang itikaf. Bukannya itikaf itu gak boleh keluar dari masjid. Terus kalau bapak-bapaknya mau kerja gimana? Boleh gak dia keluar dari masjid pada saat pelaksanaan itikaf? Itikafnya masih dihitung gak? Nanti dijawabnya Beb, ya. Kesempatan berikutnya, siapa yang mau nanya nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarmada bin Haji Sandra, guru MTS Al-Masturya Cikunir Bekasi, ya. Begini Beb, dalam 10 hari di akhir Ramadan ini kita disibukkan dengan zakat. Nah, zakat ini banyak pengumpul-pengumpul zakat. Nah, sebaiknya zakat ini disalurkan kemana, Bib? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bib. Bisa dijawab pertanyaan dari ibu dan kedua si bapak. Ya. Mengenai iktikaf, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la iqra'u fiddin. Tidak memaksa untuk masalah bab agama, ya, apalagi iktikaf. Yang namanya iktikaf ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyunahkan, karena pernah di bulan Ramadan Rasulullah menyuruh istri sama anaknya iktikaf di masjid. Ini bukan berarti iktikaf sepanjang bulan, nanti dia makan apaan? Hah? Yang ada dia makan ini, yang makan apa? Yeah. Makan kalau ada gado-gado enak. Jadi iktikaf itu semampu kita. Ibadah itu semampu kita. Kalau kita habis isya ibadah, salat isya, iktikafnya sampai subuh, itu diperbolehkan iktikaf. Jadi iktikaf itu intinya kita mengheningkan cipta di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah kerjaan, masalah ikhtiar, itu di luar iktikaf. Terima kasih. Beb, alafu beb, mohon maaf. Mungkin masih banyak yang belum paham nih beb ya mengenai masalah iktikaf. Iktikaf itu sendiri dimulainya tuh dari kapan sih? Dari maghrib mulainya atau dari subuh dia ngetem di masjid ya, sampai berapa lama tuh iktikafnya dibilang sah? Iktikaf itu tidak dipaksakan. Dia masuk masjid langsung niat iktikaf, dia dapat niat iktikaf. Kalaupun dia mau keluar lagi, dia pun telah mendapatkan pahala. Jadi setiap pulang balik dia niatin iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid, seperti sekarang nih saya niat iktikaf di ini masjid karena Allah taala, kita dapat pahala iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak perlu waktu, keadaan, kapan aja kita mau masuk ke masjid diniatin iktikaf, maka kita dapat pahala iktikaf. Insyaallah. Amin amin ya. Masalah zakat. Masalah zakat kemana kita harus disalurkan? Tentu telah jelas Al-Qur'an tetapkan ayat iyukan bibi fadza bi Qur'an Allahu alim agama itu mereka yang tidak mau perhatian orang-orang miskin. Jelas Al-Qur'an kita mengucapkan dua, anak yatim sama orang miskin. Jadi bukan orang kaya lagi yang dikasih, ya orang yang sudah nggak mampu, yang rumahnya di koper, yang rumahnya di kuburan, yang rumahnya udah bedeng, itu sama anak-anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang mana kata Rasulullah, kalau kita perhatikan anak yatim, engkau seperti tanganku ini dekatnya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salurkan itu kepada orang-orang yang diucapkan di dalam Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya tentu di dalam Al-Qur'an, di dalam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu semuanya dijelaskan hak-hak di mana kita harus menyalurkan semua zakat kita. Ya, baik, terima kasih banyak, Bib. Ya, sepertinya ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Habib nih melalui jalur telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bapak siapa di mana ini? Halo. Di Tangerang, Pak. Ya, bapak siapa, Pak? Di Tangerang. Iya. Nama bapak siapa? Dengan Heri. Pak Heri di Tangerang. Sehat Pak Heri ya? Ya. Ya, ini saya mau nanya nih, Pak. Iya, silakan. Habib ya, Pak Habib ya. Kepada Habib, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum. Itu malam Lailatul Qadar itu, Pak Habib, itu katanya lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Ya. Terus pertanyaannya, Pak? Terus yang saya tanyakan itu pahalanya 1000 bulan itu ya, kalau kita misalkan itikaf di masjid. Terus terus katanya para malaikat itu turun. Ya. Di malam Lailatul Qadar. Ya, maksudnya gambaran malam Lailatul Qadar tuh kayak gimana gitu ya, Pak ya? Gitu ya? Ya betul. Oke, ya baik. Ya. Ciri-cirinya, tanda-tandanya gitu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Seperti apa gitu? Iya. Biar saya bisa memprediksi gitu, supaya saya tuh bisa benar-benar meraih malam Lailatul Qadar itu, Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Heri ya. Aduh Pak Heri ini gak sabar, memang gini lah, orang yang beriman begini, kepingin banget bisa dapetin malam Lailatul Qadar. Mungkin puasanya nih dari bulan Ramadan, sebelum Ramadan udah puasa. Baik Pak Heri, maaf ya saya cakap. Jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Tablik Al-Quran 431 Hijriah. Buat Anda yang baru bergabung, di segmen sebelumnya ada seorang penelpon namanya Pak Heri yang menanyakan begini, apa sih ciri-ciri malam Lailatul Qadar katanya? Bib, mungkin bisa langsung dijawab, Bib. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di antaranya turunnya malaikat, ya. Dan waruhu fiha. Di sini malaikat waruhu fiha dijelaskan bisa itu malaikat Jibril, bisa itu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa juga orang-orang saleh. Dan ciri-ciri Lailatul Qadar itu banyak, ya. Orang ulama ucapkan tidak ada anjing yang menggonggong, ataupun tidak adanya matahari yang terlalu panas tapi keluar itu matahari dan tidak turun hujan, dan tidak ada darinya itu angin, ya. Malam hari itu tidak ada angin. Banyak lagi tanda-tandanya di malam Lailatul Qadar itu. Tiga intinya itu, tidak ada anjing, ya, menggonggong, ya, suara-suara yang menggonggong. Yang kedua, tidak ada angin. Dan yang ketiga, matahari itu tidak terlalu panas di siang harinya ataupun di pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya Lailatul Qadar itu bisa kita dapat di malam 23, 21, 27 dan ganjil. Kembali kepada zakat. Zakat adalah amaliyah rukun Islam yang ketiga. Setelah kita bersyahadat kepada Allah, menjalankan salat dan mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak diterima salatnya, tidak diterima puasanya. Karena di dalam agama Islam mengeluarkan zakat adalah hukumnya wajib. Mengeluarkan zakat adalah hukumnya wajib. Berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama setahun. Bagi zakat fitrah Allah cuma minta 3 liter setengah. Di zakat harta dihitung penghasilan setahunnya dia sampai ketemu tahun itu. Zakat adalah permintaan 2,5% yang sangat kecil untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Dan juga kita jangan lupa, kalau kita ini menjadi orang bisa keluarkan infak untuk siapa? Untuk orang-orang yang butuh. Sedekah kepada masjid, sedekah kepada musalla, sedekah kepada orang-orang yang enggak mampu. Khususnya kalau bisa pemerintah kita ini, kita keluarkan ini, ya, apanya, bantuan-bantuan, infak-infak untuk kaum muslimin dan mukminin. Infak pemerintah kita ini mesti keluarkan infak untuk apa? Orang-orang yang tidak mampu masih banyak, ya. Orang-orang Indonesia yang perutnya buncit kelaparan. Kenapa ini? Kurangnya infak, kurangnya sedekah. Padahal Indonesia terkenal makanan-makanan yang subur, yang lezat, yang nikmat. Kalau seandainya semua orang Indonesia saling rukun, membantu, mengasihani, menyayangi, mencintai, dengan cara apa? Dengan cara dia itu mengeluarkan zakat bagi orang Islam, mengeluarkan infak untuk seluruh manusia yang saling mempunyai rasa cinta, rasa kasih, rasa di dalam hatinya itu, yaitu kasih sayang terhadap makhluk. Maka insya Allah kita mendapatkan kesenangan negeri ini dan mendapatkan kekayaan negeri ini. Bukan hanya negerinya, rakyatnya pun bahagia. Ini fungsi zakat, membahagiakan kita di dunia ini sampai ke alam akhirat. Baik, subhanallah. Zakat itu sudah membersihkan harta kita. Kita juga melatih kesadaran sosial kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bib, ada teman saya nih, Bib. Ya, saya nanya sama dia pas bulan Ramadan, ente udah bayar zakat? Udah, begitu. Apaan bayar zakatnya? Zakat fitrah, beras. Emang cuma zakat fitrah doang, Bib? Ada yang lain kan, Bib, ya? Ada. Nah, zakat apa aja tuh, Bib, yang lainnya, Bib? Selain zakat fitrah, tadi saya sudah ucapkan, ada zakat mal, zakat harta. Jadi bagi mereka pengusaha-pengusaha, bagi mereka orang-orang yang sudah berikhtiar melebihi daripada 1 juta ataupun lebih dari 1 juta di atasnya, apalagi yang udah ratusan juta, yang miliaran, ya, itu dia wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat ini, saya bilang tadi, saya camkan kepada sekalian hadirin yang ada, permisi di pemirsa yang ada di semua Republik Indonesia ini, bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga, wajib dia mengeluarkan untuk orang yang mampu, yang ikhtiarnya banyak, yang menjalankan kenikmatannya penuh untuk membantu saudara-saudaranya. Baik, terima kasih banyak Habib. Kebetulan tadi Habib sudah menyinggung pemerintah itu, ya, pemerintah harus ya mengeluarkan dana zakatnya dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kebetulan di sini ada dari Kementerian Agama, ya, ya yang pertama ini ada dua orang. Yang pertama adalah dari Kasubdis Penyuluhan Zakat, Dr. Anda Sahrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Boleh berdiri, Pak, di sini di samping saya, Pak. Ya, mohon maaf ini karena ruangannya sempit. Assalamualaikum, Pak. Ini kan Bapak sebagai Kasubdit Penyuluhan Zakat. Nah, kalau saya boleh tahu, Pak, ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya dengan dana zakat aja bangsa Indonesia ini bisa keluar, ya, bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Kalau saya boleh tahu, Pak, potensi zakat yang ada di negara kita tercinta ini berapa, Pak? Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai kalangan, yang terakhir itu menyimpulkan bahwa potensi zakat Indonesia satu tahun sekitar 100 triliun. Maaf. 100 triliun potensi zakat kita. Allahu Akbar. Nah, 100 triliun itu kan bukan dana yang sedikit, Pak. Ya. Ya, berarti kan kita sebagai umat muslim wajib mengeluarkan zakat, ya kan? 100 triliun. Nah, sekarang yang sudah dikumpulkan itu berapa, Pak? Sayangnya yang sudah terkumpul sampai pada tahun 2009 kemarin, ya, itu baru 1,2 triliun. 1,2 triliun. Baru sekitar 1% dari potensi zakat yang ada. Allahu Akbar. Kok bisa begitu, Pak? Kenapa kok bisa terjadi cuma 1,2 triliun dari 100 triliun? Ya. Ini juga terkait dengan pemahaman kita, ya, sebagian saudara-saudara kita yang memahami bahwa zakat itu hanya zakat fitrah. Yang hanya dibayarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Ya. Padahal zakat itu juga zakat mal. Zakat atas harta atau penghasilan sudah mencapai nisab dalam setahun. Oke. Berapa sih, Pak, yang sudah mencapai hisab itu, Pak? Kalau di Indonesia ini? Di Indonesia ini kita menggunakan patokan nisab 85 gram emas. Jadi berapa dalam bentuk rupiah kira-kira berapa, Pak? Diperkirakan sekitar 25 juta. Kalau setahun penghasilan seseorang sudah mencapai 25 juta, sudah wajib mengeluarkan 2,5%. Kalau dalam setahun pendapatannya 25 juta, berarti sebulan itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan. Nah, jadi dari orang-orang yang punya pendapatan tiap bulan 2 jutaan, total yang bisa diraih oleh negara ini potensi zakatnya adalah 100 triliun. Yang baru dapat itu 1,2 triliun. Nah, ini kok bisa terjadi begini ya, karena memang kurang penyuluhan apa gimana? Apa yang bisa kita lakukan nih, Pak, supaya orang sadar bayar zakat? Makanya kita berupaya untuk mengadakan penyuluhan kepada saudara kita umat Islam seluruhnya bahwa bayar zakat itu pertama wajib, sebagaimana katakan oleh Habib tadi. Yang kedua, membayar sebaiknya melalui lembaga-lembaga resmi supaya bisa dihimpun dengan baik dan disalurkan juga dengan baik, ya, sehingga bisa sampai kepada sasaran pendistribusian. Oke, ya. Tadi ini pertanyaan sama nih dari Bapak nih, Pak. Siapa tadi namanya, Pak? Sarmada. Pak Sarmada. Pak Sarmada tadi mengatakan bahwa saya kalau mau bayar zakat itu kemana? Nah, kemudian Bapak ini ada kan tentang penyuluhan bayar zakat. Ya. Jadi bayar zakat tadi ke badan-badan amil zakat. Ya. Yang resmi, ya, misalnya benar. Apa aja, Pak? Saya kan kita nggak tahu ya, Pak, ya, apa mungkin mau bayar di masjid apa di mana? Di Indonesia ini kita sudah punya undang-undang tentang pengelolaan zakat, ya. Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Ya. Di sana dikatakan bahwa amil zakat dilembagakan dalam bentuk dua lembaga. Yang pertama, badan amil zakat itu dibentuk oleh pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Dari badan amil zakat nasional, badan amil zakat provinsi, badan amil zakat kabupaten kota, dan badan amil zakat kecamatan. Selain itu, masyarakat atau ormas Islam juga diberi kesempatan untuk membentuk lembaga amil zakat yang akan dikukuhkan oleh pemerintah. Jumlahnya saat ini sudah 18 lembaga. Jadi di mana-mana di sekitar kita sudah ada badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, ya, yang siap melayani zakat kita, ya, menerima zakat kita, menyalurkan zakat kita, dan membantu menghitung zakat kita kalau kita tidak mampu menghitung. Subhanallah. Jadi kita bayar zakat, amil zakat. Saya yakin sih sebenarnya Ibu, biasanya kalau bayar zakat gimana, Bu? Ke masjid apa kemana? Ke masjid. Terus potong sendiri ada nggak? Misalnya dari saya dapat sekian langsung dipotong langsung kasih ke orang gitu, ada nggak? Nah ini banyak yang tidak terdata nih Pak, ada yang motong zakatnya sendiri, ada yang langsung bayar ke masjid ya, buat pembangunan masjid itu gimana Pak? Zakat disampaikan ke masjid juga tidak salah, karena di sana juga ada ambil zakat juga. Yang dikoordinir oleh badan ambil zakat setempat. Tetapi kalau membeli zakat langsung kepada mustahik atau kepada saudara yang berhak untuk mendapatkan zakat, kalau kita sampaikan langsung itu nanti banyak eksesnya. Di antaranya ada orang yang antri depan rumah kita, tentunya akan jadi masalah. Kayak kemarin ada yang jatuh korban ya, beberapa jadi tahun korban yang lalu, dan sebagainya. Lagi pula Allah memerintahkan supaya kita berzakat itu sebaiknya melalui amil, supaya orang yang menerima zakat juga tidak rendah diri bahwa kita memberi zakat kepada dia, dan orang yang berzakat juga tidak merasa riya gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya Pak, bicara mengenai zakat, ya kan? Saya dengar-dengar katanya kalau kita bayar zakat melalui badan amil zakat, katanya nih, katanya bisa salah satu menjadi salah satu faktor pengurang pajak. Betul enggak? Itu nanti dijelaskan nanti, oleh Pak Direktur. Nanti dijelaskan oleh Pak Direktur. Walaupun kemarin saya dengar juga Dirjen Pajak apa orang salah seorang pajak waktu ditanya dia bilang enggak benar tuh katanya. Yang benar yang mana sih? Bingung saya. Jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan lanjutkan. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Pertanyaan saya sebelumnya itu adalah, apa betul zakat itu bisa menjadi salah satu faktor pengurang pajak? Karena kalau kita menyaksikan media beberapa waktu yang lalu, ada seorang wartawan iseng ya bertanya kepada, saya gak jelas ditanya itu apa langsung kepada Dirjen Pajak atau orang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Oh tidak benar, itu tidak langsung memotong zakat. Nanti gimana dong kalau orang-orang yang non muslim? Ya begitu. Nah kebetulan di sini ada dari perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Pemberdayaan Zakat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Karim. Salam. Bisa didekatkan mic-nya Pak. Pak, tadi langsung mengenai pertanyaan tadi Pak. Apa betul Pak? Zakat bagi umat Islam itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 dapat mengurangi pajak. Iya. Dalam artian gimana menguranginya Pak? Langsung misalnya 2,5%. Iya. Pajak kita misalnya 15% nih gitu. Iya. Apakah langsung dikurang 2,5% apa bagaimana? Iya, setelah membawa bukti-bukti yang valid secara tertulis yang diberikan oleh Bas atau las, itu nanti dibawa ke Dirjen Pajak, itu bisa berfungsi untuk mengurangi nilai pajak yang harus dibayarnya 2,5%. Bas itu badan amil zakat dan lembaga amil zakat ya. Iya, di sini kan ada beberapa lembaga amil zakat, juga badan amil zakat, ada kayak yang dari pemerintah juga ada, dan juga ada yang dari unsur masyarakat seperti misalnya PKPU, dompet duafa, dan lain sebagainya gitu ya Pak ya, betul. Rumah zakat ya. Nah, jadi apa ya, setelah kita bayar zakat, kita minta tanda buktinya? Iya, betul. Oke. Okay. Ada tanda bukti. Baik, bicara mengenai membayarkan zakat ya Pak ya, Ibu. Kadangkala nih saya pernah nanya sama orang tua nih, kok bayar zakatnya kenapa sih enggak ke badan amil zakat? Ah, males ah katanya. Saya enggak percaya. Nah gitu, gimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran ini kepada masyarakat untuk bisa mau membayarkan zakat ke badan amil zakat gitu, karena kerasa tidak percaya ini tuh. Apakah ada Pak langkah-langkah konkret, dalam artian gini, duit zakatnya itu kemana gitu, ada gak bukti nyatanya gitu Pak, bahwa dana zakat itu bisa dipertanggungjawabkan? Terima kasih. Tentunya pemerintah sebagai koordinator yang mengkoordinir, kemudian sebagai pembina dari lembaga-lembaga zakat dan sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas fungsi dari BAS dan LAS, dapat mengendalikan melalui laporan yang diberikan kepada Kementerian Agama. Ya. Jadi masyarakat tidak usah ragu-ragu lagi kepada badan yang mengelola zakat, baik BAS maupun LAS, insya Allah akan amanah menjalankan tugasnya masing-masing. Ya. Zakat akan diberikan kepada 8 asnaf. Ya. Ya, itu 8 asnaf. Nah, itu apa aja sih Pak, dana zakat itu dibuat kegiatan apa saja? Misalnya apakah ada pemberdayaan perekonomian gitu ya? Karena saya sering kali Pak, banyak orang-orang yang enggak punya pekerjaan, enggak punya modal ya, bingung mau cari kemana nih. Dia saya orang Islam, bukannya saya punya hak untuk minta dukungan dana untuk modal usaha ke badan amil zakat, tetapi ternyata ditolak misalnya gitu. Terus buat apa dong dana zakat kita? Apakah ada memang diperbolehkan dana zakat itu untuk permodalan usaha atau kegiatan-kegiatan lainnya Pak? Pengelola dari BAS dan LAS, mereka sudah punya badan legislasinya sendiri juga ada. Ya. Juga badan pertimbangannya juga memang ada. Pada dasarnya zakat itu diprioritaskan kepada dua. Ya. Yang pertama kepada kaum fakir dan yang kedua kepada kaum miskin. Ya. Ada yang bersifat konsumtif, yakni untuk menanggulangi kebutuhan sehari-hari. Langsung gitu ya Pak ya? Makanan. Ada yang sifatnya produktif. Nah. Yakni yang bisa digunakan untuk modal-modal usaha-usaha kecil masyarakat-masyarakat menengah ke bawah. Itu ada ya Pak ya? Ada. Ada ya? Ada dan dibenarkan menurut aturan. Tuh, jadi boleh. Nah, makanya jadi kalau Anda membayarkan zakat, begitu banyak manfaatnya ya kan, untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan ya, untuk mereka melakukan modal usaha. Tapi usaha kecil ya Pak ya. Jadi jangan Anda yang orang menengah ke atas minta dana zakat, enggak boleh ya Pak ya. Ada 8 orang yang berhak untuk membayar, untuk menerima zakat ya Pak ya. 8 golongan. 8 golongan yang ya boleh menerima zakat. Baik. Nah, kita akan bicara lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Bapak. Harapan Bapak yang terakhir apa nih Pak untuk masyarakat ya Pak? Harapan kami masyarakat harus meningkatkan kesadarannya terhadap kewajiban membayar zakat, bukan hanya sekedar zakat fitrah, tetapi juga zakat mal. Zakat mal atau zakat fitrah yang dibayarkan kepada lembaga-lembaga seperti BAS dan LAS, ya, insya Allah dijamin. Karena pemerintah, walaupun saat ini pemerintah tidak mencampuri, secara teknis tidak mencampuri otonomisasi dari BAS dan LAS itu sendiri. Ya, tidak ikut campur ya Pak ya? Tidak ikut campur. Hanya koordinasi. Hanya saja pemerintah memiliki peran sebagai regulasi, bagaimana mengatur aturan-aturannya. Ya, baik, baik. Bagaimana menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Sekarang sedang proses amandemen peraturan Undang-Undang Nomor 38 tahun 99. Ya. Bagaimana pemerintah menjadi fasilitator, memfasilitasi. Ya, baik. Bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana memberikan motivasi kepada LAS dan BAS untuk giat melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat pun sadar melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat. Baik. Bukan zakat fitrah saja. Baik. Tetapi zakat mal juga ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak, boleh silakan duduk lagi. Terima kasih. Baik, silakan jamaah, ada yang mau bertanya enggak seputar masalah zakat? Silakan. Ya. Nama? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Hasan. Yang saya mau tanyakan, apakah orang yang mempunyai hutang banyak itu wajib membayarkan zakatnya? Ya, terima banyak, kasih. Apakah orang yang banyak hutang itu wajib membayarkan zakat? Zakat ya. Emang kredit apa aja lo? Hah? Hutang banyak banget motor, panci. Ya udah, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, silakan Habib. Padam. Jawabannya si Dawa, Habib. Untuk bayar zakat, bayar dulu utangnya, baru bayar zakat itu yang udah kelebihan. Kelebihan ketumpuk-tumpuk di rumahnya, ya, kagak digunain, kasihin sama orang yang butuh. Kalau ente yang butuh, kenapa mesti dikasihin orang? Bayarin dulu, ya, bayarin utangnya, rapiin dulu tuh utangnya, baru keluarin zakat. Begitu. Baik, baik. Subhanallah. Memang kuncinya gampang sekali, bayar dulu utangnya, Baru, wah, begitu dengar kayak gitu langsung alhamdulillah gue gak bayar zakat, utang gue banyak katanya. Enak aja. Beb, bicara mengenai zakat, Habib, tadi kita sama-sama sudah mendengar dari bapak-bapak kita dari Kementerian Agama, Beb. Apa sih, Beb, fadilah yang bisa atau keberkahan ya dari kita yang sudah membayarkan zakat ini? Apa sih keuntungannya, Beb, buat kita nih secara pribadi, secara batinnya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zakat itu bukan hanya menjadikan kita ini jauh dari penyakit hati seperti pelit, akan tetapi menjaga kesehatan kita, jauh dari kena penyakit stroke, jauh dari kena penyakit jantung, jauh daripada kena penyakit-penyakit yang luar biasa di zaman sekarang ini banyaknya. Jadi dengan cara mengeluarkan zakat itu, kita jauh dari penyakit-penyakit yang akan datang kepada diri kita, dan kita akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita bayar zakat, bersedekah, berinfak, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak dengan cara kita mengeluarkan zakat. Insya Allah. Jadi jangan pelit-pelit buat Allah, ya. Kalau buat Allah Ta'ala, kita jangan pelit-pelit. Karena Allah Ta'ala punya janji, inna wa'adallahu haq. Janjinya Allah itu pasti jujur, pasti benar, dan tidak akan pernah salah. Mudah-mudahan itu saja yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima semuanya. Amin. Bib, balik lagi ke masalah ibadah 10 hari terakhir, Bib. Ya. Apa aja nih jadinya yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini, Bib? Ibadah apa aja, Bib, yang benar-benar kira-kira bisa membersihkan kita dari dosa, gampang dikerjainnya, ya. Tapi kita juga bisa konsisten mengerjakan itu, Bib. Silakan. Alhamdulillah. Setelah banyak saya bicara di tempat ini bersama semua pemirsa, saya akan bicarakan bagi mereka yang punya orang tua, taatlah kepada orang tuanya. Birru abaukum. Taat kepada orang tuanya. Ya ibadialladzi, wahai hamba-hamba Allah, minta ampun dengan cara apa? Dengan cara engkau minta maaf kepada ibu bapamu. Di 10 hari ini minta maaf. Jangan pas lebaran aja minta maaf, cium tangan bolak-balik. Ya? Nih hari, mulai sekarang, kalau puasanya mau dapat fitrah yang suci, ya, minta maaf kepada orang tuanya. Yang punya istri, minta maaf pada suaminya. Suami ridain istrinya, ridain anaknya. Biar menjadi keluarga yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan apa? Mendapatkan Idul Fitri, kembali suci. Kita enggak suci buat diri kita aja, akan tetapi kita suci buat semua keluarga kita, suci buat istri kita, suci buat suami kita, suci buat anak kita. Tidak hanya itu, kita maafkan pula tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Saling memaafkan, berbaik sangka, husnuzan. Jadi banyakkan di akhir-akhir daripada yaitu bulan Ramadan ini, banyak berbuat baik, menjalankan kebaikan-kebaikan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, baktilah kalian kepada orang tua kalian dan berbuat baik sangkalah kalian kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengucapkan, ana inda zanni abdi, aku tergantung sangka hambaku. Subhanallah. Yang simpel-simpel aja pertanyaan tadi ternyata benar-benar simpel, ya. Minta maaf sama orang tua, iya kan? Kalau kita masih ada orang tua, kita mau minta maaf sama orang tua kita. Terus kita harus berbaik sangka dan banyak-banyak berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini. Ya, tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi juga tidak hanya hablum minannas, tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas juga dijaga ya, Beb, ya. Baik. Nah, buat Anda pemirsa yang saat ini, ya, mungkin ingin sekali mendapatkan rezeki di 10 hari terakhir ini, ya, banyak caranya. Mungkin salah satu diantaranya juga, ini adalah kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami mendapatkan hadiah persembahan dari Oli Top One. Untuk itu kami persilakan Ninda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Aduh, tanpa terasa udah masuk segmen akhir nih. Tetapi memang menarik sekali bicara soal zakat dan juga ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Bicara mengenai zakat, saya jadi ingat pernah Kiai Haji Zainuddin MZ bilang gitu, ada seorang jamaah nanya, ya, kalau bayar zakat itu kayak gimana sih rasanya Kiai? atau kayak Jainuddin Amjad apa? Rasanya, maaf, rasanya kayak orang habis buang hajat. Apa itu buang hajat? Lega. Iya kan? Kenapa? Karena kotorannya udah ke buang. Nah, mudah-mudahan kalau kita sadar membayarkan zakat kita, kita bisa membersihkan sebagian dari harta kita. Tentu kita bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Perasaannya itu tenang dan tenteram. Ayo, buat yang belum bayar zakat sekarang, ayo kita ingetin lagi, bayar zakatnya. Jangan cuma bayar zakat fitrah. Kalau memang ada zakat malnya, zakat hartanya, zakat pendapatannya yang belum dikeluarkan, manfaatkan bulan suci Ramadan ini, kita keluarkan kemana? Ke badan amil zakat. Ya, silakan. Sebelum kita ke Habib, saya berikan kesempatan yang mau bertanya siapa? Silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung dari Jamaah Nurul Mustofa. Saya ingin bertanya kepada Habib, kapan kira-kira waktu yang paling tepat untuk membayar zakat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang paling tepat untuk membayar zakat, Beb? Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membayar zakat itu dari mulai bulan Ramadan masuk sudah mulai bayar zakat. Yeah. Tapi afdalnya itu sudah mulai 10 hari pengen dekat-dekat, yaitu akhir Ramadan. Itu diwajibkan untuk membayar zakat. Kalau zakat fitrah itu paling akhir tuh kapan sih, Bib? Boleh dibayarin? Ya itu dia. Jadi zakat fitrah itulah yang wajib dikeluarkan itu pada bulan Ramadan. Ya. Baik, nanti kita jadi jelas saja pertanyaannya ya. Oke, kalau bisa 10 hari terakhir nih bayar zakatnya ya. Oke, silakan Bib, bisa dilanjutkan lagi Bib, sekaligus nanti kita tutup dengan kesimpulan. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa semua telah jelas di dalam perjalanan demi perjalanan, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan Ramadan ini dengan datangnya bulan yaitu Lailatul Qadar. Bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Bulan yang diturunkan 1000 bulan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini yang sangat istimewa. Bila kita berbuat baik 1 hari saja di bulan ini, ya, maka Allah ta'ala menggandakan. Bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya, di bulan ini satu kita dalam bulan ganjil kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan 1000 kebaikan, 1000 bulan kebaikan. Hitung 83 tahun 4 bulan, ya, 83 tahun 4 bulan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita buat buruk di bulan ini, ya, buat kejelekan di bulan ini terus masuk Lailatul Qadar, maka 1000 kali pula kita mendapatkan kejelekan tersebut. Oleh karena itu jaga kebaikan-kebaikan, harus kita ikutin jalan-jalan salafus salihin, jalan-jalan ulama-ulama, jalan-jalan orang-orang yang saleh, untuk kita ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh dari reo-reo mereka, tidak jauh dari eskapet mereka yang tadi telah dijelaskan bahwasanya tidak akan kita mendapatkan Lailatul Qadar tanpa kita mengikuti orang-orang yang saleh, tanpa kita mengikuti orang-orang yang baik, tanpa kita mengikuti orang-orang yang cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, jadikan bulan Ramadan di akhir ini dengan cara kita ini betul-betul mempunyai hati yang bersih, jauh daripada kesombongan, jauh dari bangga diri, jauh dari hasud, jauh dari ghibah, jauh dari hal-hal yang akan menggugurkan Ramadan kita, yang akan menggugurkan kita dapat Lailatul Qadar. Dan berbuat baiklah kepada sesama dengan menjalankan zakat yang betul, zakat yang benar, dan betul-betul kita saling kasih sayang kepada sesama. Seperti kalau kita jalankan kebaikan ini, kita itu periksa mobil kita, periksa motor kita, apakah sudah pada baik apa belum, mesinnya, bensinnya, olinya, ya, semua onder wheelnya itu udah bagus, layak pakai tidak. Kalau betul-betul sudah layak pakai, maka kita pun akan lajunya baik, ya. Kita mau pulang ke Surabaya, mobilnya bagus, pulang ke Surabaya, motornya bagus. Bukan bagus motornya, sehat dia punya mesin, sehat dia punya kendaraan. Maka kita pun akan sampai dengan selamat. Begitu pula kalau kita jaga Ramadan ini dengan kebaikan, kita sampai kepada pintu fitrah yang selamat. Pintu fitrah yang diridhai Allah, pintu fitrah yang dicintai Allah. Sehingga apa? Sehingga Ramadan kita tidak sia-sia. Kita bawa seperti kita bawa oleh-oleh sama orang rumah yang pengen mudik. Pengen mudik bawa oleh-oleh. Di situ ada bermacam oleh-oleh. Gimana orang rumah kita akan girang? Bagaimana kita bawa oleh-oleh Ramadan kita? Dengan apa? Dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh kita akan tersenyum dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Habib Hasan pada kesempatan kali ini, dan juga sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita dari Kementerian Agama. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya ke sini. Terima kasih banyak Habib atas kehadirannya. Dan juga terima kasih pemirsa atas perhatian Anda semuanya. Ingat, 10 hari terakhir ini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Memperbanyak ibadah kita kepada Allah dengan kita beriktikaf di masjid, membaca Quran, menghafal Quran, banyak salat, banyak ibadah, dan juga ini banyak juga kita bersedekah. Dan juga jangan lupa membayarkan zakat kita di bulan suci Ramadan ini, supaya saudara-saudara kita yang sudah seberuntung kita, mereka juga bisa menikmati sebagian rezeki kita. Mereka juga bisa berbahagia di bulan suci, dan juga bisa berbahagia pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Baik, saya David Alik, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kecurangan, kehilafan dan kesalahan. Jangan lupa besok Anda juga bisa hadir ya di dalam acara tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kesempatan akhir akan sama-sama kita tutup dengan membacakan doa bersama. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allahumma rahmana bil Quran. Baca semuanya. Tuhan selain Engkau, ribai kami Allah. Allahumma bil Quran. Ya Allah, kami duduk di tempat ini dengan ribamu, maka ribai kami. Ya Allah, kami duduk dengan rahmatmu, beri rahmat kami. Ya Allah, kami hidup dengan cahayamu, beri cahayamu. Jangan Kau jauhkan kami dari rahmatmu, jangan Kau jauhkan kami dari ribamu. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, Engkaulah segala-galanya. Berikan ridha kepada kedua orang tua kami, kepada ibu kami, kepada ayah kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada seluruh kaum mukminin wal mukminat. Wahai yang meridhai, wahai yang menyayangi, lindungilah negara kami Indonesia, rakyat Indonesia, dengan kemuliaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mari ucapkan semua la ilaha illallah. La Rasulullah, Aluka salamatan fitih. Aminkan semua, semua pemirsa aminkan semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitih. Amin. Wa afiatan fi jasadi. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fi rizqi. Wa taubatan qabla al-maut. Wa syahadatan inda al-maut. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Wa hawwin alayna fi sakarat al-maut. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.